خبر المبتدأ من حيث التنوع والانقسام. Khobar kana dan akhwatnya itu seperti khobar mubtada. Ya, seperti khobar mubtada dari sisi tanawu, ditinjau dari jenis dan inkisam dan pembagiannya. Ya, jadi kalau khobar mubtada ada yang mufrad, khobar ya dari kana juga ada yang mufrad. Khobar mubtada ada yang ghairu mufrad, khobar kana juga ada yang ghairu mufrad. Kalau khobar mubtada ghairu mufrad terbagi menjadi dua, jumlah dan syibul jumlah. Ya, khobar dari kana juga begitu. Jumlah dan syibul jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibul jumlah, jar majrur atau dharab. Ya, dharab ya. Tapi barakallahu fik. Faqad yakunu mufradan. Nah, terkadang khobar dari mubtada itu datang dalam bentuk mufrad. Apa itu yang dimaksud mufrad di sini? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yang bukan jumlah atau bukan pula syibul jumlah. Ya, wa ya mislu kana zaidun muzakiran, lihat di situ. Ya, kana zaidun muzakiran, muzakiran. Waqad yakunu jumlatan fi'liyatan, terkadang dalam bentuk jumlah fi'liyah, berarti ini ghairu mufrad. Kana zaidun yuzakiru ad-darsa. Kana Zaidun yuzakiru ad-darsa. Ya, Zaidun khobar isim kana, yuzakiru fil mudhari, fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa, ad-darsa maf'ulun bih, jumlah fi'liyah yuzakiru ad-darsa fi mahali nasbin, sebagai khobar kana. Au jumlatan ismiyatan, atau dalam bentuk jumlah ismiyah. Nahu kana Zaidun mudhakaratuhu jayyidatun. Ya. Kana Zaidun muzakaratuhu jayyidah. Zaid ialah yang muzakarahnya baik. Ya, muzakarahnya baik. Nah, ingat itu, kalau yang seperti ini dia ada robit ya. Khobar ghairu mufrad itu dalam bentuk jumlah nanti dia ada robit yang menghubungkan kepada isim. Isim si kana. Taib. Nah, jumlah, perhatikan kana fi'il madhi naqis, Zaidun mubtada, mudzakaratuhu, ya mudzakaratuhu mubtada, ya. Wa mudhaf ha mudhafun ilaih. Jayyidatun khabar dari mubtada. Jumlah mudzakaratuhu jayyidah fi mahalli nasbin khabar kana. Wa qad yakunu syibha jumlatin. Ya, minal jari wal majrur. Nah, terkadang juga khobar dari kana datang dalam bentuk syibul jumlah. Ya, apakah itu dari jar majrur? Ya, semisal kana Zaidun fil bait. Fil bait nanti dia khobar kana. Atau kita katakan dia muta'alik dengan khobar kana. Kalau menurut pendapat jumhur. Au minal zarfi, atau dari zarf. Kana Zaidun fauqal bait. Ya. Kana Zaidun fauqal bait. Fauqa di situ dzarab, al baiti mudhafun ilaih. Nanti dia sebagai khobar kana, atau menurut pendapat jumhur muta'alik dengan khobar kana mahdhuf. Kana Zaidun gitu, mustaqirran fauqal bait. Kalau tadi kana Zaidun fil bait, kana Zaidun kainan fil bait atau mustaqirran fil bait. Nah, kemudian kata beliau lagi, wa'lam anna khobar kana, dan ketahuilah bahwa khobar kana idza kana mufradan, apabila khobar kana berupa mufrad yang bukan jumlah atau syibul jumlah, yakunu mansuban, maka dia mansub. Ini jelas ya, mansub. Kayak tadi kana Zaidun qaiman, kana Zaidun mudzakiran, itu dia mansub. Ya, mansub. Nah, khobar kana mansub. Baik, berikutnya kata beliau, wa idza kana ya, wa idza kana jumlatan jumlatan aw syibha jumlatin. Nah, khabar kana apabila berupa jumlah atau syibhu jumlah, yakunu fi mahali nasbin. Maka dia fi mahali nasbin. Ini yang tadi telah kita terangkan. Baik, itu faedah yang ketiga. Keempat sekarang. Ya, kana wa akhwatuha tusamma al-af'ala an-naqisah. Nah, kana dan akhwat-akhwatnya itu dinamakan al-af'ala an-naqisata. fi'il-fi'il yang nakis. Kenapa dinamakan fi'il nakis? Fi'il yang kurang. Ini telah kita terangkan ya. Kenapa? Karena dengan marfu'nya belum sempurna kalam. Ya, artinya marfu'nya itu bukan sebagai fa'il. Li'adami iktifa'iha bimarfu'iha an mansubiha. Ya, kenapa demikian? Karena tidak cukupnya ia dengan marfu'nya. Yaitu dengan kana dan marfu'nya enggak cukup untuk menjadi jumlah tamah, jumlah yang sempurna. Enggak bisa. Ya, dia enggak mencukupkan, artinya dia masih membutuhkan an mansubiha, masih membutuhkan mansub. Jadi tidak cukup dengan marfu'nya, ya, tidak cukup untuk tidak butuh kepada mansub. Ya. Ternyata masih butuh mansub. Itu sebagai khabarnya. Li'annaka idza qulta, karena kalau apabila Anda mengatakan kana Zaidun walam taqul qa'iman, dan Anda tidak mengatakan qa'iman, masalan misalnya kanal kalamu naqisan, maka kalamnya naqis, kalamnya kurang, alias belum menjadi jumlah yang tamah atau belum menjadi kalimat yang sempurna. Ya, belum menjadi paragraf yang utuh. Baik. Nah. Lam tahsul bihi fa'idatun lil mustami'i. Ya. Dan tidak mendatangkan faedah. Artinya enggak dipahami bagi orang yang mendengar. Nah, yunzar al-kawakib. Nah, ini keterangannya dari kitab al-kawakib. Syarah dari al-mutamimah. Al-khamis yang kelima. Ya. Yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla. Antustakmala bimakna sara. Ya, jadi bisa saja pada kana, amsa, asbaha, adha, dhalla itu digunakan dan dia nanti bermakna sara. Sara kalau sara kemarin maknanya apa? Menjadi. Ya, sara tufidu tahawul al-ism ilal halah allati yadulu alaiha al-khobar. Perubahan isim kepada suatu keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Nah. Ya, nahu qaulihi ta'ala wa kana minal kafirin. Ya. Wa kana minal kafirin. Iblis itu kan dia enggak mau ya? Enggak mau sujud. Aba wastakbara sara minal kafirin. Jadilah dia menjadi termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, maka maknanya apa? Sirtum binikmatihi ikhwana. Kalian menjadi ikhwan, saudara-saudara. Ya, binikmatihi dengan nikmat dari Allah. Dhalla wajhu muswadda. Ya, maka berubah wajahnya menjadi menghitam. Ya, ketika Allah firmankan wa idza busyira ahadum bil unsa. Apabila salah seorang di antara musyrikin Quraisy diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, dzalla wajhuhu muswadda. Maksudnya apa? Sara wajhuhu, berubahlah wajahnya muswadda, menjadi menghitam. Baik. As-sadis, faedah yang keenam. Ya. Waradat bata fi maudi'in wahidin minal Quran. Bata, lafad bata terdapat dalam satu ayat di Al-Quran. Fi qawlihi walladina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Ya. Walladina yabituna, bata yabitu. Dan orang-orang yang bermalam, mereka begadang li rabbihim. Untuk mereka sujjada dalam keadaan bersujud wa qiyama. Dalam bentuk yabitun. Ya, maka sujjadan, ya, waqiyaman, i'rabnya apa? Khobar. Ya, la. Apa dia? Hal. Mana khobar dari yabitun? Lirabbihim. Ya, lirabbihim. Walladina yabitun dan yabitun lirabbihim. Sujjadan wa qiyama nanti la mahala lahu minal i'rab. Kenapa? Karena dia sebagai jumlah silah mausul. Nah. Baik, kemudian faedah lagi, tanbihat. Lam yarid amsa fi'lan nasikhan fil Qur'anil Karim. Amsa tidak terdapat di Al-Qur'anul Karim sebagai fi'il naqis. Fi'il nasikh, fi'il yang menghapus hukum mubtada khobar. Baik. As-samin yang ke-8. Innamashturita dukhulun nafyi ala zala wa akhwatiha li'annaha bima'na nafyi fa'idha dakhala alaihi an-nafyu inqalabat isbatan fa'afadat al-istimrar. Ya. Nah, innama usturita disyaratkan, ya, disyaratkan apa? Dukhulun nafyi ala zala, masuknya nafyi dan kepada zala, zala dan teman-temannya itu bariha, fatia, infakka, ya, masuk ke baik ke dalam fi'il madi maupun fi'il mudhari, nafiyunnya. Kalau madi biasanya ma, kalau fi'il mudhari la, lan atau lam. Ya, masuk ke zala dan teman-temannya, li'anna bima'na nafi. Karena ia bermakna nafiyun. Fa'idha dakhala an-nafyu, maka apabila, ya, masuk nafyu ke amal ami apa namanya ke zala dan yang lainnya tadi inqalaba isbatan, ya, maka maknanya terbalik menjadi isbat, ya, penetapan. Fa'afadat al-istimrar, maka dia berfungsi sebagai pengulangan, ya. Kan jadi isbat, ya. Jadi mazala zaidun qaiman. Jadi isbat. Zaid senantiasa atau masih. Kan kalau senantiasa masih isbat atau nafyun? Isbat. Kalau enggak ada nafyun, ya, zala zaidun, ya, nafyun namanya. Enggak ada ma, enggak ada manya. Zala zaidun. Itu jadinya apa? Apa namanya? Nafyun. Tapi dikasih la atau nafyun yang lain, maka maknanya jadi isbat. Paham gak sini? Jadi isbat. Ma zala zaidun qaiman. Zaid senantiasa berdiri. Nah, itu ditetapkan itu. Di isbat qiyam pada si Zaid. Nah, itu. Ya. Kemudian. Ya. Summiyat ma ada summiyat ma adakhilatu ala dama masdariyatan. Ma yang masuk kepada ma dama itu namanya masdariyah. Li'annaha tuqaddaru ma'al fi'li alladhi ba'daha bil masdari. Karena ia ditakdirkan bersama fi'il yang, ya, yang apa namanya? Karena dia ditakdirkan dengan fi'il yang ada setelahnya, ditakdirkan dengan masdar. Masdar dari dama apa? Dawam. Ya, zorfiyatan dan zorfiyah. Ya. Liniyabatiha anid zorof. Karena dia menggantikan, ya, zorof, yaitu apa? Muddata. Ya. Muddata. Nah, misalkan saya katakan begini. Ini yang pada dama, ya. Dama kan mesti dicuri oleh ma. Oh, ma manafiyah. Ma masdariyah. Zorfiyah. Ya. Ma masdariyah. Ma dama. Zaidun. Qaiman. Nah, masdariyah. Dama. Ada yang mengatakan fi'il mudhari ya dumu. Dawam. Takdirnya. Nah. Zorfiyah. Tadi maknanya apa? Muddah. Muddata. Dawami. Ya. Qiyami. Zaidin. Ah, gitu. Ya. Jadi pahami sini. Muddata dawami. Ya. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Yang ke ya. Ada lagi faedahnya? Baik, al-i'rab. Sekarang i'rab. Nah. Dibaca i'rabnya di sini. Hah? Salis bukannya udah? Hah? Salis belum? Khabar mubtada wa khotuha. Udah tadi saya baca kan? As-salisu ma yataqaddamu wa ma ya'malu bi syarti ma al-masdariyah dharbiyah. Nah ini dia nih. Madama. Yang ketiga ya, yaitu yang dia dipersyaratkan mesti didahului oleh ma masdariyah dharbiyah wa huwa dama la ghair, enggak ada yang lain. Ya. Hanya dama. Qala wa huwa dama la ghair wa hiya tufidu bayanal muddati. Dia memberikan keterangan penjelasan muddah. Ya. Ya. Memberikan keterangan muddah. Muddah itu apa? Kontinuitas. Ya. Semisal pada firman Allah Ta'ala, wa awsa bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, bis salati agar aku mengerjakan salat, waz zakati agar aku menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Maksudnya apa? Muddata dawami hayya. Yaitu muddata dawami hayya. Ya, selama ya kebiasaan apa namanya membiasa selama hidupku muddata dawami hayya. Kalau kayak tadi madama zaidun qaiman berarti muddata ya dawami zaidin qaiman. Qaimannya tetap khobar dari muddata dawami tadi. Wa makna qaulul musannifi dan makna ucapan musannif wa ma tasarrafa minha. Ya, dan yang dapat ditasrif dan apa yang dapat ditasrif dari kana dan akhwatnya tadi. Ai min kana wa akhwatiha, yaitu dari kana dan akhwat-akhwatnya. Fa innahu ya'malu amalal madi. Maka dia bisa beramal amal madi kayak kana, amsa, asbaha. Sawa'un kana mudari'an au amran. Dia beramal seperti amal madi, baik dia mudhari atau amar. Maka dia seperti madi. Karena zaidun qaiman, yakunu zaidun qaiman kun qaiman. Atau fil amar. Aghairu dzalik atau yang lainnya. Takul karena zaidun qaiman, wa yakunu zaidun qaiman, wa kun qaiman. Ya. Al-i'rab. I'rabnya. Ah. Baca sini. Ya. Fadal. Bima, baca Bima. Wa yarfa'ul isma wa yansibu al-khabara. Kana nasu ismu kana mudhof itu kan ismu kana marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-mudhofu al-zahiratu 'ala akhirih ummatan khabaru kana mansuban mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu 'ala akhirih wahidatan ta'tun mansuban ma'tun mansubun wa 'alamatu nasbihi Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Ya lagi Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah fi'il. Laisa fi'lun madhin nasiun yarfa'u isma wa yansibu khabara. Naam. Terus adzakaru ismu laisa marfu'an wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahiratu 'ala akhirih. Kalunta kalkahu harfu jarrin. Harfu jarrin, harfu tasbihin ya. Terus kalunta ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu 'ala al-khalfi mana 'amil dhuburiha at-ta'adzur. Naam, at-ta'adzur mustahil. Terus wal-jaru wal-majruru muta'alliqani bi-mahdhufin. Mukhtalifin. Wal wawu al jama'ah al jama'atu wal wawu jama'ati jama'ati jamirun muttasilun mabniun ala tas mana wawu al jama'ati wawu jama'ati jamirun muttasilun mabniun ala sukuni li mahalli rafin ismu yazul yazul yazalun mukhtalifina khabaru yazalu yazalu mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi fathati li'annahu jam'u mudzakkari mudzakkarin salim lan nabraha alaihi aqidina lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bi la wa 'alamati nasbihi al-fathatu wa wasmuha. Beda lagi tuh alamatun nasbi al-fathatu. Wasmuha domirun. Beda lagi kalimatnya. Isimnya adalah gitu. Terus wasmuha domirun mustatirun fiha taqdiruhu nahnu. Alaihi ala harfi jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun hamzatul kasri di mahalli jarrin bi harfil jar ay bi harfil jar wal jaru wal majruru muta'alliqan bi aqil aqilina bi annahu ismun fa'ilun bi annahu ismun fa'ilun. Terus aqilina harfun khabaru nabrah mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ahsanta. Madum tu hayya dio. Kamisu. Madum tu hayya. Madum tu masdariyatun dharbiyatun. Daro fi mabadin nasikhun mabniyun 'ala sukuni. Wasau domirun muttasilun Jibrilu Yusini Auso Yusi Yusini Lidari Mazala Manafiatu Manafiatun Manafiatun Zala Fitun Majin Nasikum Yalpaul Isma Dan Sibun Khobaro Jibrilu Ismu Zala Martu'un Wa'alamatu Rukhihi Ad-Dumatu Al-Zohiratu Ala Akhirhi Yusini fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya'i mana 'amil dhuhuriha as-siqalu wa nunu lil-wiqayati taufik wal amru dhamirun muttasilun wal ya'i dhamirun muttasilun mabniun al ya'u wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi wal jumlatul fa'iliyatu wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin khabaru dhala yajari ba al-ba'u harfu jarrin wal jarru ismu majruru wa alamatu jarri al-hasratu wal jarru al-majruru muta'alliqun bil fi'li terus la yazalu lisanuka la yazalu lisanuka rotban man dhakara Allahu rotban min zikrillah rotban min zikrillah la yazala la haqqu nafyin yazala fi'lul mudhari'un Kan ya izalu bukan izala. Ya la yazalu. La yazalu la haqqu nafyin yazalu fi'lul mudhari'. Mutasarrifun. Mutasarrifun izala marfu'un wa alamatun wa alamatun rafihi ad-dhammatu al-mughiratu ala akhirih. Izaluka ismun yazala. Ismu yazalu marfu'un alamatu rafihi ad-dhammatu al-mughiratu ala akhirih. Wa huwa mudawwan wal afu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi. Fi mahalli jarrin mudawwan ilayhi jarrin fi mahalli jarrin mudawwan ilayhi rasan wa ba'u yazalu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-mughiratu ala akhirih. Min zikri harf min harfu jarrin min min min min min harfu jarrin wa zikri ismun majrurun ismun majrurun bimin ismun majrurun ismun majrurun bimin wa huwa mudafun Allah lafzul jalalati mudafun ilaihi majrurun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhamiratu ala akhirih. Hadza fi'lun nadin mabniun ala al-fathi wa fa'ilu dhamir mustatirun mustatir taqdiruhu huwa. Jalu al-wawu harfu atfin jalu fi'lun nadin wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Baik. Mari dikerjain ini, tamarin. Ya, lihat tuh perintahnya. Ayin ismakana wa khabaroha fil ayatit taliyati. Ayin tentukan isim kana dan khabarnya di ayat ini. Yang kedua, adkhil kana alal jumalil ismiyati al atiyati wa ghayyir lidzalik ya ma yalzam. Antum masukkan kana pada jumlah ismiyah sebagai berikut dan rubahlah apa lawazimnya, konsekuensinya.